dengarkan burung-burung bernyanyi. Pernahkah kau dengarkan dia menangis? Tawa dan senyum yang abadi di bibirmu. Mengapa tiada lagi kini saya? Semua sembunyikan senyum di bibirmu. Walau ingin hatimu memeluk dulu, manalah mungkin tangan tak sampai. Walau ingin hatimu memetik bintang, manalah mungkin tiada sayapmu. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Biarlah menemani saya. Ingin ku dengar ceritamu tentang hidupmu. Nikmatilah